المحسن إليها فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنوائه فضلا عن أفراده وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة في الله، kita masih dalam penjabaran dan penjelasan tentang nama Allah Al-Wadud, Tuhan yang maha mencintai dan dicintai hambanya, yang telah melimpahkan kepada hambanya berbagai macam karunia agar hamba mengetahui betapa cintanya Allah kepada mereka. Berkata Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafizahullah, "Fajami'u ma fil khaliqati ma min mahbubatil qulub," maka segala sesuatu yang terdapat dalam makhluknya ini yang dicintai hati, disenangi oleh roh dan badan, baik yang di dalam maupun di luar, yang zahir maupun yang batin, semuanya min karamihi wujudihi, dampak daripada karunianya, kemurahannya, kedermawanannya Allah Jalla wa'ala. Alangkah banyaknya nikmat yang kita rasakan, zahir, batin, yang luar, yang dalam, semuanya nikmat itu adalah dampak daripada karamuhu tabarak wa ta'ala, kedermawanannya, kebaikannya. Yatawaddadu biha ilaihim, dengan karunia inilah, dengan nikmat inilah Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kepada hamba-hambanya bahwasanya dia Allah mencintai mereka. فَإِنَّ الْقُلُوبَ مَجْبُولَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ الْمُحْسِنِ إِلَيْهَا, karena sesungguhnya hati-hati itu telah dipitrahkan untuk mencintai orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Hati telah ditakdirkan Allah SWT menyukai atau mencintai siapa yang berbuat kebaikan kepadanya. Maka bandingkanlah kebaikan apa lebih besar, lebih agung daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala Allah limpahkan kepada manusia. Yata'adzaru alladhi yata'adzaru ihsa'u ajnasihi, nikmat tersebut, kebaikan yang berlimpah ruah tersebut, tak mungkin kita mampu menghitung jenisnya. Ya. Fadlan an anwa'ihi, jenisnya saja tak mampu kita untuk menghitungnya, apalagi ya yang di bawah jenis, bagian-bagiannya yang lebih rinci lagi. Fadlan an afradihi, apalagi ya yang di bawahnya lagi daripada detail setiap bentuk dari nikmat tersebut. Tak bisa kita menghitungnya. Nikmat kesehatan itu jenisnya kesehatan. Dari kesehatan ini di bawahnya lagi anwa', kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan jantung, kesehatan ginjal. Ya. Untuk menghitung jenisnya saja kita tak mampu, apalagi menghitung yang di bawah jenis. Ya. Apalagi di bawahnya lebih rinci lagi. Wa kullu ni'matin minhu tatlubu minal ibadi an tamtali'a qulubahum, semua nikmat ini yang dengannya diharapkan hamba memenuhi hati mereka, min mawaddatihi wa hamdihi, dengan kecintaan kepadanya, dengan senantiasa memujinya, wa syukrihi, senantiasa bersyukur kepadanya, wa tsana'i alaihi, senantiasa memujanya jalla fi'ula. Seyogyanya kita menyembah Allah, senantiasa mengingatnya, memujinya, memujanya, karena alangkah luasnya rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, yang tak dapat dihitung dan dikira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya kalian mencoba menghitung nikmat Allah, tak akan dapat terhitung. ya, nikmat oksigen, nikmat udara, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat jantung yang bekerja normal. Sebagian orang tak bisa jantungnya bekerja normal, ada penghalang-halangnya, ada penyumbatnya. Nikmat yang tak terhingga dalam diri kita saja. Ya, nikmat dapat mencium bau, dapat merasa dengan indera. Nikmat yang besar, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian saja tidaklah kalian lihat. Alangkah besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang di luar kita, nikmat berkah hujan. Ya Allah turunkan, dengannya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, nikmat tanah yang Allah buat subur. Dia buat ada daratan, ada lautan. Ya, ada air tawar, ada air asin dan seterusnya. Tak akan pernah kita sampai ya selesai menghitung nikmat tersebut. Naam. Wa min tawaddudihi anna al-'abda yusarridu aw yashrudu anhu fayatajarra'u 'ala al-muharramat wa yukassiru fil wajibat wallahu yasturuhu wa yahlumu anhu wa yamuddu bin ni'am wa la yaqta'u anhu minha shay'a. Summa yuqayyidu lahu min al-asbabi wa tadhkirati wal mawa'idi wal irsadati ma yajlabu ilayhi ma yajlabuhu ilayhi fayatubu ilayhi wa yunibu fayaghfiru lahu tilkal jara'im wa yamhu anhu ma aslafahu min ad-dunubil 'adha'im wa yu'idu alayhi wuddahu wa hubbahu wa la'alla hadha wallahu a'lam sirru qatiranil wadudi bil ghafuri fi qawlihi wa huwal ghafurul wadud. Wa min tawaddudihi, di antara bentuk kasih sayangnya kepada hamba dari namanya al-wadud, Tuhan yang maha mencintai hamba-hambanya. Annal 'abda yashradu anhu, kadang-kadang hamba manusia kita sendiri berlari daripada ketaatan kepadanya, bermaksiat menentangnya, melanggar larangan-larangannya, mengabaikan perintah-perintahnya, tergelincir dalam kesalahan dan dosa-dosa. Fayatajarra'u 'ala al-muharramat, karena itulah kita berani melakukan berbagai macam apa yang diharamkan. Wa yuqassiru fil wajibat, karena itulah terkadang manusia menyepelekan kewajiban-kewajiban. Salat kita yang selalu tak khusyuk, salat yang selalu terlambat, zikir yang kurang, ya, baca Quran yang kurang, banyak kekurangan kita, syukur yang kurang. Maksiat-maksiat yang sulit kita tinggalkan, sudah ngaji tapi masih tetap merokok contohnya, itu maksiat. Kita sudah ngaji tapi terkadang berat membaca Quran, ya, segala macam perkara-perkara maksiat yang kita larang, yang dilarang Allah SWT kita langgar, kewajiban-kewajiban yang tak dikerjakan dengan sempurna, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala wallahu yasturuhu, Allah tutupi aib kita dari manusia yang lain. Bahkan istri kita tak tahu aib kita. Yang terdekat anak-anak kita. Wa yasturuhu wa yahlumu anhu. Betapa lembutnya Allah kepadanya. Kepada hamba yang bermaksiat tersebut. Yang tak menunaikan dengan sempurna kewajibannya. Tetap wa yamudduhu bin ni'am. Masih terus-menerus dia limpahkan nikmatnya kepada hamba yang bermaksiat tersebut. Wala yaqta'u anhu minha syai'an, tidak ada yang Allah putuskan dari nikmat-nikmatnya. Meski hamba berbuat apa-apa yang tak disukai Allah, melanggar larangannya, mengabaikan perintahnya. Thumma yuqayyidu lahu minal asbabi wa tadhkirat, kemudian di antara bentuk kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala, Allah buat berbagai macam jalan, sebab yang dapat mengingatkan kita kembali. Wal mawa'id, ya, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, wal irsyadat, wejangan-wejangan, ma yajlibuhu ilaihi, agar kita kembali bertobat. Ya, siapkan untuk kita kawan-kawan yang saleh, ingatkan kita. Lingkungan yang baik. Ya. Dia bimbing kita untuk mencari kebenaran, mencari ilmu, agar kita dengan ilmu bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu kita melunakkan hati kita, melembutkan jiwa kita. Ya. Allah bimbing itu semua. fayatubu ilaihi wa yunib, akhirnya kembalilah hamba tadi kepada Allah, yang sebelumnya dia lari dari Allah kembali kepada Allah dengan bimbingan Allah, dengan taufik Allah, dengan ilham, dengan hidayah. Ya, sebab dia wujudkan berbagai macam sebab sehingga kita dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah melalui televisi, ada yang melalui radio, ada yang melalui tetangga, ada yang melalui anaknya, ada yang melalui istrinya, melalui suaminya. Allah buat sebab. Melalui kitab yang terbacanya, ya Allah buat dihijrah ke tempat, di sanalah dia baru mengetahui agama. Allah buat sebab. Semua diatur. Ya, kalaulah bukan karena ketentuan takdir Allah dan rahmatnya, tak sampai kita ke Batam. Tak kenal kita Islam yang benar kecuali di Batam ini, setelah kita duduk di sini. Ya, sebagian kita dalam gelimang maksiat. Ya, Allah giring kita, kepentoklah kepada ini kajian. Ya, ini yang kau cari, inilah rahmat Allah kepadamu, ini fitrahmu, kau dapat di sini, ini reguklah dia. Inilah kitab, kitab suci Tuhanmu, inilah sunnah Nabimu. Allahu Akbar. Ya, tak dia berikan kepada semua orang. Fayaghfiru lahu tilkal jaraim. Dengan taubat itu Allah mengampunkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan. Wa yamhu anhu ma aslafahu min adh-dhunub. Allah hapuskan dosa-dosa yang telah berlalu dari kita. Ya, dahulu ada yang makan riba, rentenir, macam-macam lah. Min adh-dhunubil idham al-'azaim, dosa-dosa besar yang dia perbuat Allah ampunkan semuanya. Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, Allah bimbing. Ketika dalam berbuat dosa, Allah SWT beri dah dia tiang tangguh, dibiarkan, tidak dihukum Allah SWT. Subhanallah. Wa yu'idu 'alaihi huddah wa hubbah. Ketika hamba kembali bertaubat kepadanya, Allah kembali memberikan kepadanya cinta kasihnya yang tulus. Tak ada tendensi sedikit jua pun. Wa la'alla hadha wallahu a'lam sir iqtirani al-wadudi bil ghafur. Mungkin karena itulah Allah Subhanahu wa taala iringkan namanya. Ya, antara Al-Ghafur dan Al-Wadud. Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Mencintai. Fi qawlihi, dalam firman-Nya dalam surat Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun atas dosa-dosa kita, kekhilafan kita, ketergelinciran kita. Al-Wadud, Tuhan yang Maha Mencintai kita dengan limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, bimbingan-Nya, ilham-Nya, taufik-Nya, sehingga kita kembali bertaubat, kembali dia berikan kecintaannya kepada kita. Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar yang kita selalu lalai, bahwasanya Allah itu mencintai kita, lalai kita. Subhanallah. Ya, dia serukan di sepertiga malam agar kita bangun. Lihat jam, jam 3, ah masih panjang. Kembali Allah serukan kita agar bangun. Lihat jam, jam 4, ah masih panjang. Lewatlah malam. Syukur-syukur masih salat fajar di waktunya. Tapi Allah tidak hukum kita. Tetap Allah Jalla wa'ala. Begitu lembutnya kepada hamba, begitu sabarnya Allah kepada hamba-hambanya. Kita tak sabar kepada hamba-hamba Allah. Tak sabar terhadap orang yang menzalimi kita, yang tak memberikan hak kita, tak sabar. Allah haknya tak diberikan. Dia bersabar, dicela, dicaci maki, dicerca oleh orang-orang kafir, dituduh memiliki anak, memiliki istri. Allah Subhanahu wa taala betapa sabar menghadapi hamba-hambanya. Padahal dia Maha Kuasa menghukum mereka, masih diberi tangguh, diberi tangguh, diberi bimbingan, diberi. Allahu Akbar. Naam. Wa min kamali ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته وجعله مجاب الدعوة مجاب waj'alahu mujabad da'wati wajihan 'indahu. Wa min kamali mawaddatihi lit-ta'ibin, dan di antara kesempurnaan cintanya kepada orang bertaubat, annahu yafrahu bitaubatihim a'zama farahin yuqaddar, bahwasanya Allah Jalla wa'ala begitu gembiranya kepada hamba-hambanya yang kembali bertobat, yang tak dapat dihitung betapa gembiranya Allah kepada hamba yang bertobat. Subhanallah. Lihatlah sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan perumpamaan seseorang kehilangan untanya di tengah jalan di padang pasir, dia bawa untanya, dia bawa bekal-bekalnya, ada naungan. Dia keletihan, dia pun berhenti di sana. Dia tambatkan untanya, dia istirahat, dia tidur. Ketika dia bangun, untanya hilang, talinya lepas. Dia cari ke sana kemari, untanya tak nampak. Dia di tengah padang pasir yang luas. Yang tanpa unta, ya sulit bagi dia untuk melewati padang pasir. Akhirnya berkecamuklah perasaannya, putus asalah dia daripada kehidupan. Dia pun pasrah, kembali dia ke tempat naungan tersebut. Dia pun ya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak mungkin lagi ada sebab-sebab daripada makhluk. Terputus semua sebab dari bumi ini. Dia berharap kepada Tuhan yang di langit. Dia pun pasrah, tawakal. Ya, menunggu kematian menjemputnya. Dia pun tertidur, terlelap. Ketika dia bangun, ternyata unta telah kembali lengkap dengan segala sesuatu ada di pundaknya. Dengan bekal-bekalnya tak ada satu pun yang kurang. Kagetnya sang hamba, betapa gembiranya hamba. Sehingga terlontarlah ucapannya sebagai tanda syukurnya, Allah, sungguh benar engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Karena gembira yang bersangkutan sehingga dia pun salah ucap. Kata Rasulullah, lallahu asyaddu farahan bitaubatil abdi min hadha min rajulin, ya, daripada seseorang yang kehilangan untanya bi ardin falat, di tanah yang luas. Maka sungguh Allah gembira kepada taubat kita lebih daripada gembiranya orang yang untanya ini kembali kepadanya. Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalah kita dicintai Allah Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, Tuhan pemilik Rabbul Alamin. Siapa kita? Tak layak kita dicintai hakikatnya. Karena kita tak ada apa-apanya. Subhanallah. Tapi mau dia cintai kita, jalla fi'ula. Bahkan ketika belum sampai tangan-tangan makhluk kepada kita, dia yang menyampaikan berbagai macam rezeki kepada kita, tegak kita dalam janin, dalam perut sang ibu. Tak sampai tangan orang menolong kita. Tak ada yang mampu memberi makan kita. Dia berikan kita makan melalui ya ibu kita. Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang mampu memberikan kepada kita makanan. Dalam kondisi lemah. Dalam perut sang ibu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rezeki. Dia lindungi kita dari berbagai macam benturan-benturan. Dengan berbagai macam apa-apa yang telah siapkan dalam perut sang ibu. Ada dinding plasenta, dinding ini, dinding itu. Subhanallah. Jalla fi'ula. Barusan saja kita terlahir, lemah, tak bisa apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa kebaikan. Allah buat betapa cintanya sang ibu kepada kita, ayah kepada kita. Begitu cintanya, mereka rela berkorban untuk kita. Subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan untuk kita susu ibu, ya tak terhingga kalau kita mau bahas nikmat Allah ini. Hanya kita sajalah yang jarang-jarang mikirkan nikmat yang besar sehingga kita kurang bersyukur kepadanya. Wa annahu arhamu bihim min walidihim. Sesungguhnya dia Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Subhanallah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita yang menyayangi kita. Jalla fi'ula. Orang tua kita kadang marah diusirnya kita. Tak diterimanya kita. Allah Jalla wa'ala berkali-kali kita melanggar, taubat Allah tak pernah tolak. wa auladihim wan nasi ajma'in, dia lebih cinta kepada kita lebih daripada seorang tua yang mencintai anak-anaknya atau mencintai manusia lainnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu yang kehilangan putranya dalam satu peperangan, mencari putranya ke sana kemari, ketemulah putra, dia peluk putranya, dia cium, dia susukan. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Mungkinkah ibu ini mencampakkan anaknya dalam api? Kata mereka, "Mustahil ya Rasulullah, dia betapa mencintai putranya." Kata Rasulullah, "Lallahu, sungguh Allah itu lebih cinta kepada kita daripada kecintaan ibu kepada kita sendiri." Tapi mana syukur kita? Apa yang naik kepada Allah Jalla wa'ala? Yang naik kepadanya adalah maksiat kita, ya, yang naik kepadanya adalah kekurangan kita, aib-aib kita. Apa yang turun daripadanya Allah? Rahmatnya, kasih sayangnya, taufiknya, hidayahnya. Wa anna man ahabbahu min awliyaihi kana ma'ahu. Allah Jalla wa'ala menjanjikan, siapa yang mencintainya daripada wali-walinya, Allah akan senantiasa menyertai mereka. Allah menyertai setiap hamba-hambanya yang dia pilih menjadi wali-walinya. Wa saddadahu, sehingga Allah senantiasa memberikan kepadanya petunjuk agar senantiasa lurus. Fi harakatihi wa sakanatihi, dalam gerak-gerik wali tersebut, dalam diamnya Allah berikan petunjuk. Wa ja'alahu mujab da'wah, Allah jadikan wali-walinya memiliki doa yang dia kabulkan, yang manjur. Wajihan indahu, Allah buat dia memiliki kedudukan di sisinya Jalla wa ala. Naam. كما في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتس بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأؤيدنه وما ترددت عن شيء أنا فائده ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته رواه البخاري. Dalam hadis qudsi Allah Jalla wa'ala berfirman melalui lisan nabinya, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, terus menerus hambaku senantiasa berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan berbagai macam amalan-amalan yang sunnah yang tak kuwajibkan hingga akhirnya aku pun mencintainya. Jadi syarat memperoleh kecintaan Allah adalah mengerjakan apa-apa yang Allah SWT sunnahkan, tentunya setelah tegak kewajiban. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia mendengarkan denganku. Ya, semua pendengarannya akan dicurahkan kepada apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan tilawatul Quran, mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, kalaupun buka handphone yang didengarkan yang baik-baik. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Penglihatannya pun senantiasa Allah bimbing melihat apa-apa yang Allah halalkan, apa-apa yang baik-baik. Pada ketaatan, melihat Quran, membaca kitab. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dengannya dia memegang. Tangannya pun bergerak untuk kebaikan, bersedekah, berinfak. Ya. Tangannya dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga tangannya tak bermaksiat, tidak mencuri, tidak merampok, melukai orang. Warijalahu allati yamshi biha, aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Maka Allah Jalla wa'ala membimbing kakinya sehingga terarah, terlangkah ke masjid, bukan ke diskotik, bukan ke bar, bukan ke tempat judi, bukan ke tempat maksiat. Terbimbing kakinya, dibimbing Allah ke masjid, dibimbing ke tempat-tempat yang baik, bersilaturahmi, pada kerabat-kerabatnya, mengunjungi orang-orang saleh, kakinya melangkah dengan berbuat taat. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang hamba yang Allah cintai ini, wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta kepadaku aku akan luluskan permintaannya. Wala in ista'adani la'uidzanna, kalau dia berlindung kepadaku pasti akan kulindungi. Perlindungan yang maha kokoh adalah perlindungan Allah Jalla wa Ala yang tak dapat ditembus dengan apapun jua. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min. Tidaklah ada satu perkara aku yang terkadang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ragu-ragu daripada keragu-raguanku terhadap seorang hambaku yang mukmin. Yakrahul mautah, dia tak suka kematian. Wa akrahu musa'atah, aku pun tak suka menyakitinya, tapi dia harus mati. Dia harus meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hambanya ini tak suka kematian. Allah tahu setiap orang tak suka kematian, tapi Allah Jalla wa Ala mengharuskan setiap orang mati. Dan proses kepada kematian berat, sakaratul maut berat. Kata Nabi, innalil mauti la sakarat, sungguh kematian itu memiliki sakarat. Sakarat, subhanallah. Allah tak suka menyakiti kita, tapi harus seseorang melalui proses ini agar dia mati berjumpa Allah Jalla wa'ala. Kata Allah, tidaklah ada satu hal yang ku ragu-ragu daripada hambaku yang mukmin, yang dia tak suka kematian tapi harus mati. Aku pun tak suka menyakitinya, tapi harus saya lewati. Subhanallah. Dan untuk itu Allah ringankan seorang hamba mukmin. Ketika mau mati, dia datangkan malaikat-malaikat rahmat, memberitakan, jangan khawatir, kami bersamamu dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan akhirat. Bergembira dengan surga janjikan kepadamu. Diringankan. Meski semua yang namanya sakar itu berat, tapi Allah akan ringankan dengan janji-janji malaikat, berita gembira. Ya. Rawahul Bukhari. Nah. Wa asaru hubbihi li awliyaihi wa asfiyaihi alaihim la takhturu bibalin wa la tuksiha al-aqlamu wa amma mawaddatu awliyaihi lahu fahiya ruhuhum wa rawhuhum wa hayatuhum wa sururuhum wa biha falahuhum wa sa'adatuhum biha qamu bi'ubudiyatihi wa biha hamiduhu wa shakaruhu wa biha lahajat al-sinatuhum bidhikri wa si'at jawarihuhum li khidmatih wa biha qamu bima wa sa'at jawarihuhum li khidmatihi wa biha qamu bima 'alaihim min al-huquqi al-mutanawwi'ah wa biha kafu qulubahum 'ani ta'alluqi bi ghairihi wa khawfihi wa raja'ihi wa jawarihahum 'an mukhalafatihi wa biha sarat jami'u muhabihim ad-diniyah wat-tabi'iyyah tabi'an li hadhihi al-mahabbah tabaan li hadhil mahabbah wa atharu hubbihi li awliyaihi, dan efek kecintaan Allah kepada wali-walinya. La takhtur bibal, tak dapat dibayangkan dalam hati, begitu luasnya kecintaan Allah kepada wali-walinya sehingga tak dapat dibayangkan. Wa la tuhsil aqlam, tak dapat dihitung oleh pena kecintaannya kepada wali-walinya, kepada makhluk-makhluk pilihannya, tak dapat ditulis dengan pena. Tak sanggup pena menuliskannya. Wa amma mawaddatuhu awliya'ahu lahu. Wa amma mawaddatuhu awliya'uhu lahu. Adapun kecintaan wali-walinya kepada Allah. Fahiyya ruhuhum wa rawhuhum wa hayatuhum wa sururuhum. Di sanalah ruh mereka hidup. Di sanalah kehidupan mereka. Di sanalah kebahagiaan mereka. Kebahagiaan hamba-hambanya, wali-walinya, orang-orang pilihan adalah kebahagiaan ketika mereka bersama Allah Jalla wa'ala. Ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. ketika mereka berzikir kepada Allah, ketika mereka berbuat taat kepada Allah SWT. Itulah kata Ibnu Qayyim tentang gurunya. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya la jannatan man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, yang tak pernah masuk surga dunia tidak akan pernah mengecap surganya akhirat. Apa dia? Surga ketaatan kepada Allah yang dicintai hamba, dinikmati hamba, bercandu kita berbuat taat kepadanya. Sebagaimana orang-orang bermaksiat candu dengan maksiatnya, bercandu dalam berzina, bercandu dalam minum khamar, narkoba, hambanya mukmin yang dia cintai, yang dia pilih menjadi walinya, bercandu dalam berbuat taat kepadanya. Subhanallah. Tenang dalam zikir kepadanya, tentram, tenggelam dalam beribadah kepadanya, dalam kenikmatan taat kepadanya. Subhanallah. Itulah kebahagiaan mereka, bahagian hidup mereka. Wa biha falahuhum, dengan itulah mereka mendapatkan keberuntungan hidup. Wa sa'adatuhum, kebahagiaan. Biha qamu bi ubudiyatihi, dengan itulah mereka tegak memperhambakan diri mereka kepadanya. Wa biha hamaduhu, dengan itulah mereka senantiasa memujinya. Wa syakaruhu, bersyukur kepadanya. Wa biha lahajat alsinatuhum bi dzikriha, dengan itulah senantiasa lidah mereka tak pernah jenuh senantiasa berzikir memujinya, tak pernah kering daripada berzikir memujinya. Wa sa'at jawarihuhum li khidmatih, anggota tubuh mereka pun berusaha untuk berkhidmat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa biha qamu biha alaihim min al-huquqil mutanawiyah, dengan itulah mereka mengerjakan berbagai macam hak-hak yang beraneka ragam. Hak Allah mereka penuhi, hak hamba mereka penuhi, ya, dan berbagai macam hak fakir, hak miskin, hak istri, hak anak, hak penguasa. Dengan nikmat inilah Allah SWT buat mereka memenuhi semua hak, hak tubuh mereka, hak mata mereka, hak diri mereka. Wa biha kaffu qulubahum 'an at-ta'alluq bi ghairihi, dengan itu pula lah mereka menahan hati mereka untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa khawfihi wa raja'ihi, ya, dengan nikmat itulah Allah buat hati mereka, ya, menahan untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tutup pintu itu semua, takut mereka hanya kepadanya, harap mereka hanya kepadanya, ketergantungan mereka hanya kepadanya. Wa jawarihum an mukhalafati, dengan itulah Allah menahan anggota tubuh mereka untuk bermaksiat kepadanya, menyelisihi perintahnya. Wa biha sarat jami'u mahabbihim ad-diniyah wa tabi'iyah taba'an li hadhihi al-mahabbah, dengan itulah segala macam apa yang mereka cintai daripada urusan-urusan agama seperti salat, menimba ilmu, menyambung silaturahmi, membaca Quran, berzikir, dan segala yang mereka cintai dari perkara-perkara tabiat, makan, minum yang halal, makanan yang baik-baik, ya, taba'an li hadhihi al-mahabbah, semuanya mengikuti kecintaan ini sehingga terkontrollah semuanya. Kecintaannya terhadap urusan agama terkontrol, terhadap urusan dunia terkontrol. Jalla wa'ala. Demikianlah kajian kita. Masih ada sisa pembahasan ini. Semoga kita selesaikan insyaAllah di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.